Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Katsir, qala haddatsana Abu Usamah, qala haddatsana Fudail ibn Ghazwan, qala haddatsana Abu Hazim Al-Asy'i. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, ata rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, ya Rasulullah, asabanil jahd, telah menimpaku kesusahan wahai Rasulullah. فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا. Maka ketika beliau utus ya kepada istri-istri beliau untuk menjamu orang tersebut sebagai tamu di rumah Rasulullah SAW, maka beliau tidak mendapati di rumahnya itu ada harta sama sekali. Tidak didapati makanan sama sekali di dalam rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rajulun yudhayyifu hadzal lailah rahimahullah. Siapakah orang yang mau menerima orang tersebut, orang tadi yang datang kepada Rasulullah sebagai tamu, semoga Allah merahmatinya. Faqala rajulun minal ansar, maka berdirilah seseorang dari kalangan Ansar. Faqala, dan mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan menyambutnya sebagai tamu. Fadhahaba ila ahlihi, maka orang tadi sahabat Ansar ketika pulang ke keluarganya, faqala limra'atih, maka berkata kepada istrinya, hadza dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tadkharihi syai'a. La tadkharihi syai'a. Ini adalah tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sisakan sesuatu apapun di dapur. Yaitu keluarkan semua makanan untuk menjamu. Faqalat, maka istrinya mengatakan, wallahi ma'indi illa kutas sabiyah. Demi Allah, aku enggak punya makanan kecuali makanan untuk putriku ini. Faqala fa'idha arada sabiyah al-asha fanawwimihim. Kalau begitu, kalau putri kita mau tidur, kalau mau makan, minta makan, fanawimihim, maka buatlah dia tidur saja. Wa ta'ala wa afihi siraja wa nadfi butunan al-lailah. Dan kita padamkan saja itu lampunya dan bersabarlah kita malam ini kelaparan, tidak makan. Yaitu makanan yang cuma satu-satunya tadi diberikan untuk tamunya Rasulullah SAW. Fafa'alat, maka istrinya pun taat, ya, menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya, tidak protes. Sumaghadar rajulu ala Rasulillah. Kemudian di pagi hari, sahabat Anshar tadi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballah aw dhahika min fulan wa fulan. Sungguh Allah kagum. Dalam riwayat lain, sungguh Allah tertawa kepada fulan dan fulanah, kepada si A dan istrinya. Yaitu fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman-Nya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah turunkan firman-Nya dengan sebab seorang suami dari kalangan Anshar berserta dengan istrinya yang mendahulukan makanan untuk tamu, turunlah firman Allah surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, ya, adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain, mendahulukan hak orang lain, kepentingan orang lain atas diri-diri mereka, walaupun diri mereka adalah orang yang sangat membutuhkan perkara tadi. Ya, ini kisahnya kalau di dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim hampir sama, riwayat yang sama, riwayat Tirmidzi, Nasa'i dari jalan periwayatan Fudail bin Ghazwan. Dan pada riwayat Muslim, ya, disebut orang tersebut adalah sahabat Abu Talhah. Abu Talhah Al-Ansari. Ya, yang menyambut tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumahnya, rupanya enggak mendapati makanan di rumahnya. Akhirnya beliau perintahkan istrinya untuk, ya, memberikan makanan kepada tamu tadi dengan makanan putrinya, anaknya. Dan di malam tersebut Abu Talhah, Ummu Talhah dan putranya atau putrinya itu bermalam dalam keadaan kelaparan, mendahulukan tamunya. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini. Nah, ini subhanallah, ya, sebuah contoh yang sangat luar biasa dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa mengatur kebakhilan diri, bisa mengendalikan kebakhilan dirinya, kekikiran dirinya, ya, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang falah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dari neraka jahannam. Ai man salima minasyuh faqad aflaha wa anjaha. Yaitu barang siapa yang selamat dari sikap kikir, sikap tamak, maka sungguh dia orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat dunia akhirat. Selamat dari neraka jahannam. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad menafsirkan ayat ini dengan sebuah hadis, haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Dawud ibn Qais al-Farra an Ubaidillah ibn Muqsim an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Awas kalian dari kedzaliman, hati-hati kalian terhadap kedzaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kedzaliman secara bahasa, adalah an-naqsu, kekurangan. Jadi kedzaliman itu adalah kekurangan. Dan secara definisi biasanya untuk tiga hal kedzaliman itu. Yang pertama, dia merebut sesuatu tanpa hak. Ya, merebut sesuatu tanpa hak, itu zalim. Ya. Atau dia apa namanya, tidak memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Kalau yang pertama tadi adalah apa? Dia merampas sesuatu tanpa hak, itu zalim. Ya. Yang kedua adalah dia tidak memberikan kepada orang lain hak-haknya. Yang kedua. Yang ketiga adalah seluruh kemaksiatan itu adalah kezaliman. Jadi ada tiga secara definisi syarat, secara istilah. Yaitu tidak memberikan hak orang lain atau mengambil dengan paksa tanpa hak, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seluruh kemaksiatan. Itu adalah kezaliman. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhulma, hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, yaitu hati-hati. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain, milik orang lain dengan tanpa hak. Dan jangan sampai kita tidak memberikan hak orang lain. Dan jangan sampai kita berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang merugikan orang lain. Karena itu kegelapan pada hari kiamat. Karena kedzaliman tersebut akan mengikiskan pahala kita dan akan menimpakan dosa orang lain kepada kita. Sehingga akan menjadi bangkrut pada hari kiamat. Ya. Wattaqu syuhha, dan takutlah kalian terhadap kekikiran, kebakhilan. Syuh itu kekikiran atau kebakhilan yang dibarengi dengan tamak. Kalau bakhil itu dia tidak mau membelanjakan hartanya di jalan yang disyariatkan. Itu bakhil. Ya. Kalau tamak, yaitu dia memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan haknya orang lain. Itu tamak. Jadi yang namanya syuh, sudah dia tidak mau memberi ya kepada orang lain, justru dia mau merampas milik orang lain. Ini namanya syuh. Ya, syuh itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan bakhil. Sehingga syuh adalah bakhil ma'at tamak. Bakhil yang dibarengi dengan sikap tamak. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Maka fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat bakhil yang diiringi dengan tamak, yaitu syuh, ini yang telah membinasakan generasi sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaqu dima'ahum. Kebakhilan dan ketamakan inilah yang membuat mereka saling menumpahkan darah, membunuh orang karena ingin mendapatkan hartanya. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Perkara yang sudah diharamkan mereka legalkan. Hanya apa? Ketamakan mereka untuk menguasai harta orang lain. Ini adalah syuh. Ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ini. Namanya apa? Syuh, syin besar dengan ha. Syuh. Ya, ini syuh. Syuh artinya al-bukhl ma'at tamah. Kebakhilan yang dibarengi dengan ketamakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bakhil saja medit ya, kalau bahasa kita, medit ya. Medit saja membuat orang itu tidak ada yang suka. Coba kalau kita medit, enggak ada yang suka orang sama kita. Nah, ini orang sudah medit ya, ditambah tamak, rakus. Jadi medit plus rakus. Dia enggak mau ngasih, justru dia mau merampas, mau merampok. Nah, ini adalah sikap akhlak yang sangat jelek, luar biasa. Maka siapa yang berhasil mengendalikan sikap bakhil dan ketamakan dalam diri, maka dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan bahagia, selamat dunia akhir. Wa qala al-A'mash wa Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdullah ibn Abdul Harith an Zuhair ibn al-Aqmar an Abdullah ibn Amr Qala Rasulullah SAW, bersabda, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. "Wattaqul fuhsya fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wat tafahusya." Dan takutlah kalian terhadap ucapan atau perbuatan fuhsy. Fuhsy itu ucapan yang tidak senonoh atau perbuatan yang tidak senonoh, atau sering diterjemahkan adalah perbuatan keji yang terkait dengan syahwat. Ya, terkait dengan syahwat. Jadi kalau perkara fah ini kan dibarengkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita untuk berbuat keji, yaitu fuhsy dan mungkar. Mencegah diri kita untuk berbuat fuhsy wal mungkar. Fuhsy adalah kejelekan yang berhubungan dengan syahwat. Kalau kemungkaran adalah kejelekan secara umum. Itu kejelekan, kemungkaran secara umum yang menyelisihi agama, itu namanya kemungkaran. Tapi kalau yang namanya fuhsy, fahsya, itu lebih kepada kejelekan yang sifatnya adalah berhubungan dengan syahwat. Ya. Maka hati-hatilah kalian terhadap fuhsy, sikap atau ucapan yang keji. Ya, sikap, ucapan, perbuatan yang mohon maaf mesum. Fa inna Allah yuhibbul fuhsya wat tafahush. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang mohon maaf ucapannya, otaknya itu mesum, wattafahush, atau dia sampai berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Allah tidak mencintai perkara tersebut. Ya. Wa iyyakum wasyuhha, dan hati-hati kalian terhadap sikap syuh, kebakhilan dibarengi dengan ketamakan. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena itu yang membinasakan orang sebelum kalian. Amarahum bidzulmi fadzalamu. Karena perbuatan atau sikap bakhil dan tamak tersebutlah membuat mereka untuk berbuat zalim. Akhirnya terjadi kezaliman. Amarahum bil fujur fafajaru. Membuat mereka berbuat jahat. Akhirnya tersebarlah kejahatan. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Sikap bakhil dan tamak inilah yang membuat manusia itu memutus silaturahim. Akhirnya hubungan antara saudara terputus. Rata-rata gara-gara ribut masalah apa? Ya masalah dunia seperti ini. Masalah ketamakan salah satu orang. Ya. Demikian hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud. Dari jalan periwayatan Syu'bah dan Nasa'i dari jalan periwayatan A'mash. Semuanya dari riwayat Amr bin Murrah. Qala Al-Layth an Yazid bin Al-Had an Suhail bin Abi Salih an Safwan bin Abi Yazid an Al-Qa'qa' bin Lajlaj an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u hubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul di kerongkongan seorang hamba, ya, antara debu yang masuk ke dalam kerongkongannya karena berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan antara asap neraka jahanam. Maknanya adalah orang yang dia berjuang fisabilillah, baik dalam medan jihad ataupun dalam medan dakwah ataupun dalam medan pekerjaan untuk menanggung anak istri atau keluarga atau orang tuanya yang memang butuh untuk berobat, butuh dengan bantuan kita. Karena itu termasuk fisabilillah. Maka barang siapa yang demikian, tidak akan di dalam kerongkongannya itu berkumpul antara asap neraka dengan debu ketika dia berjuang di jalan Allah yang masuk dalam kerongkongannya. Wa la yastami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Dan tidak akan berkumpul, ya, sikap bakhil tamak ini tidak mungkin berkumpul dengan keimanan di dalam hati seorang hamba sama sekali selamanya. Pasti keduanya akan saling mengurangi. Kalau ada orang yang tamak, berarti imannya lemah. Kalau imannya naik, tamaknya yang lemah. Itu demikian. Kalau sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada tamak, tidak ada syuh, imannya sempurna. Kalau kebakhilan dan ketamakannya sempurna, ya imannya enggak ada. Itu demikian. Tidak akan berkumpul di dalam hati, ya, yang sama dua sikap ini. Karena saling bertentangan, akan saling mengalahkan. Sehingga yang namanya iman itu, walaupun iman itu asalnya dalam hati, tapi akan tercerminkan dalam ucapan dan perbuatan. Karena iman itu adalah selain akidah, juga lisan dan perbuatan. Qaulun wa amalun wa iqadun. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengkompromikan antara hati, lisan, dan perbuatan. Karena hati yang baik pasti akan membuahkan lisan dan perbuatan yang baik. Kadang ada orang yang berbuat maksiat, yang berbuat jahat ketika dinasihati. Jangan pandang zahirnya, pandang hatinya. Hatinya suci. Masalah hati saya gak tahu. Itu urusan Anda dengan Allah. Tetapi isi hati Anda itu tercermin. Dari mana? Dari ucapan dan perbuatan. Karena yang namanya hati itu bagaikan teko. Hati itu bagaikan teko atau bagaikan gelas. Apa yang ada di dalam gelas, apa yang ada di dalam hati, ya, memang kita tidak terlihat. Ya, kalau gelasnya ini gelap, ya, teko, yang di dalamnya kita tidak terlihat. Bagaimana terlihatnya kalau keluar? Dan apa yang keluar itu adalah isi dalam teko tersebut. Apa yang keluar dari lisan itu isi hati. Apa yang dilakukan oleh anggota badan itu isi hati. Walaupun tidak jaminan ada orang yang zahirnya baik, hatinya baik belum tentu. Karena terkadang susu tetapi sudah dicampur racun kan bisa saja. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hati yang baik pasti membuahkan ucapan dan tindakan yang baik. Walaupun tindakan yang baik, ucapan yang baik belum tentu dari hati yang baik. Bisa dipahami ya? Jadi hati yang baik, buahnya itu ucapan baik, buahnya itu adalah perbuatan baik. Walaupun tidak semua perbuatan dan ucapan baik itu membuktikan hatinya bersih, belum tentu. Karena orang munafik, penipu, kalau mau menipu orang, itu pasti dengan kebaikan. Gak ada orang nipu dengan keburukan, gak ada. Gak akan laku penipuannya. Orang kalau menipu orang kan seolah-olah baik, sopan, santun, nanti ujung-ujungnya tipu, selesai. Baru ketahuan jahatnya. Sehingga orang menipu pastilah dengan kebaikan. Setelah berhasil baru tahu, oh rupanya penipu. Kan begitu. Makanya sekali lagi, hati yang baik membuahkan ucapan dan perkataan yang baik. Tetapi belum tentu perkataan dan ucapan yang baik itu menunjukkan hatinya baik. Ya, tidak semua. Tidak melazimkan hatinya baik. Tapi menunjukkan saja. Yang namanya menunjukkan itu bisa mutasawi, bisa iya, bisa tidak. Tapi cerminan, ya, cerminan tersebut. Sehingga jangan katakan walaupun saya gini-gini, tapi hatinya baik loh ya. Wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian suci. Ya. Kita jangan menganggap diri kita suci. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Aku tidak menganggap diriku itu suci. Aku tidak menganggap diriku itu bersih dari kesalahan. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita ini, diri kita ini, itu senantiasa menyuruh diri kita untuk berbuat kejelekan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Itu dalam surat Yusuf sudah ditekankan begitu. Bahwasanya yuk kita jangan ngaku diri kita baik. Karena hawa nafsu itu pasti condongnya penginnya buruk. Ya, penginnya itu sesuatu yang tidak baik. Itu hawa nafsu. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, yang terkendalikan dengan ilmu dan amal. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin, salah satu bukti yang sangat jelas sekali kebaikan orang itu dilihat dari perlindungan diri dia dari sikap syuh, kikir dan tamak. Ya, ini penting. Ya, kalau orangnya tamak, rakus, ya kurang lebih ya hatinya begitulah kurang lebih. Ya, orang yang enggak baik. Waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبي قال حدثنا عبده ابن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال dari الأسود بن هلال beliau mengatakan جاء رجل إلى عبد الله, suatu ketika datang seseorang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت, wahai Abu عبد الرحمن sungguh aku khawatir aku akan binasa. Faqala lahu Abdullah ma dzaaka? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada apa denganmu? Qala sami'tu Allah, aku mendengar Allah berfirman, wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang telah bisa melindungi dirinya dari sikap syuh, kikir yang dibarengi oleh tamak, maka dialah orang-orang yang beruntung, bahagia, berhasil, selamat dunia akhirat. Wa ana rajulun shahihun la agadu an akhruja min yadayya syai'a. Tapi wahai Abu Abdurrahman, aku ngaku, aku ini orang yang pelit, orang yang bakhil. Hampir-hampir aku tidak pernah mengeluarkan bantuan apapun untuk orang lain. Tidak pernah nyumbang apapun untuk orang lain. Saya khawatir saya itu termasuk yang binasa. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, laisa dzaaka bisyuh alladzi dzakarallahu fil Qur'an. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan syuh, bukan itu yang dimaksud dengan kebakhilan yang dibarengi dengan ketamakan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innama syuh alladzi dzakarallahu fil Qur'ani an ta'kula mala akhika dzulman walakin dzakal bukhlu wa bi'sa syai'al bukhlu. Yang dimaksud dengan kebakhilan, yang dimaksud dengan syuh ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah ketika engkau makan harta saudaramu dengan zalim. Bukan sekedar bakhil kita tidak ngasih. Karena kalau tidak ngasih itu namanya bakhil medit. Gitu ya. Bukan syuh. Yang namanya syuh itu bakhil tetapi membuat dia tamak untuk merampas harta orang lain dengan zalim. Merampok harta orang lain dengan zalim. Itulah syuh. Kebakhilan yang membuahkan ketamakan. Tapi kalau sekedar bakhil saja, tidak dia bantu orang lain dalam perkara-perkara yang hukumnya masih sunnah, itu kebakhilan-kebakhilan yang makruh. Kalau kebakhilan yang haram, ya berarti ketika dia tidak mau zakat, itu kebakhilan yang haram, kan begitu ya. Tidak mau apalagi nafkahi anak istri, itu kebakhilan yang haram. Kalau kebakhilan yang makruh, ya ketika antum ada masjid lagi butuh sesuatu, antum enggak bantu, ya itu makruh, antum dibenci. Yang namanya makruh berarti dibenci, gitu ya. Jangan dipahami, oh makruh ikiran. Oh ikiran ya. Wah, paling-paling cuma makruh. Giliran sunnah, ini kan cuma sunnah. Ini kan kadang mindset di kepala kita itu kan, kalau makruh berarti, oh cuma makruh. Sunnah, ah paling-paling sunnah. Jangan lihat itu. Yang namanya makruh itu secara bahasa itu maknanya sangat tidak enak. Yaitu apa? Dibenci. Jadi walaupun tidak dosa, tapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dibenci oleh orang. Itu makruh. Demikian pula sunnah. Sunnah itu artinya untuk dibiasakan. Nah, kembali kepada tafsir ini. Bahwasanya syuh yang dimaksud di sini adalah ketika kebakhilan tersebut membuahkan sifat tamak. Sampai memakan harta saudaramu tanpa hak. Ya, ini hati-hati. Yang namanya syuh ini luar biasa. Dan syuh yang paling berbahaya kalau menurut saya adalah ketamakan dalam harta waris. Karena dia makan harta anak yatim. Berarti dia mendolimi keluarganya. Dia memutus silaturahim. dan dia membuat sengsara si mayit tersebut di akhirat karena urusannya belum selesai. Nah, yang namanya waris itu harus segera diselesaikan, dituntaskan. Satu-satunya hukum atau di antara hukum dalam Al-Qur'an yang sangat rinci diterangkan itu waris. Kalau sholat enggak rinci dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu cuma disebutkan wa aqimus shalah, ya, warka'u ma'ar raqiin, wasjudu ma'as sajidin, sudah selesai. Enggak ada tentang masalah kaifiahnya takbir sampai istiftah sampai salam, enggak ada. Itu semuanya dalam hadis. Ya. Wudu pun yang diterangkan tata caranya itu secara umum. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Ya, cucilah muka, ya, kemudian tangan sampai siku dan seterusnya. Disebutkan empat hal, tetapi kayak membaca bismillah, mencuci tangan dulu itu kan semuanya dalam hadis rinciannya. Beda dengan hukum waris. Hukum waris itu detail sedetail-detailnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 11 12 13. Ancamannya pun sangat jelas. Ancamannya sangat mengerikan. Silakan dibaca sendiri dalam surat tersebut. Sangat mengerikan. Ya. Bagi orang-orang yang mereka tidak memberikan hak-haknya, ya, ini sangat mengerikan. Ya, bisa dilihat mushaf coba. Mas ambil mushaf. Bisa dilihat di situ di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam ayat 11 khususnya. Tapi sebenarnya pembukaan daripada ini itu dari sekitar ayat yang ke-7. Tapi mulai dirincikan pada ayat yang ke-11. Ya. Yusikumullahu fi auladikum, ya, Allah wasiatkan kepada kalian mengenai hak anak-anak kalian dan seterusnya, ada pembagian di situ. Ya. Tetapi yang ingin saya bacakan di sini adalah ancamannya. Ya, ancamannya. Dalam ayat yang ke-13 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak membagi waris secara Islam. Allah katakan tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum batasan Allah. Itu adalah batasan yang sudah Allah tetapkan. Ketetapan yang sudah Allah tetapkan tidak boleh dirubah. Harus dilaksanakan. Karena hukum itu ada yang sudah dihadkan, sudah digariskan, dan ada yang diserahkan pelaksanaannya kepada pemimpin begitu, ya. Nah, waris itu tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh dirubah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah waris ini, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia abadi di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu kebahagiaan yang sangat besar. Ingat ayat yang ke-14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak membagi waris dengan hukum waris Islam, wa yata'adda hududahu, dia melampaui batas-batasnya, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi, kekal di dalamnya, walahu adabun azim, walahum adabun muhin, dan baginya akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Syahidnya adalah yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Kalimat kekal itu maknanya ada dua. Ada kekal yang abadi. Artinya kekal abadi itu bagi orang kafir. Yang mati kafir itu kekal abadi. Ya. Ada kalimat kekal itu sangat lama sekali. Dalam ayat lain diterangkan labisina fiha ahqaba. Dia akan tinggal di neraka selama ahqab. Ahqab itu beberapa abad. Beberapa abad. Abad. Satu abad saja berapa tahun? 100 tahun. Padahal satu harinya seperti 1000 tahun. Kan ngeri sekali. Satu harinya 1000 tahun. Satu abadnya 100 tahun. Dan dia akan berada di dalam neraka beberapa abad lamanya. Ahqab. La bisina fiha ahqab. Kan mengerikan sekali, ya. Mengerikan. Maka hati-hati tentang masalah waris itu. Hati-hati. Ya. Karena awal manajemen keuangannya sudah tidak tepat, mencampur uang istri dengan uang suami, sehingga ketika suaminya mati, istrinya menganggap itu harta gonogini yang tidak dibagi waris. Malah justru si ibu itu makan harta anak yatim. Anaknya ini dizolimi sama ibunya. Maka hati-hati. Kadang anak juga mau ngomong ke ibu, khawatir ibunya marah, nanti dianggap durhaka, gak ngomong ya gimana. Tapi memang harus ada yang ngomong. Ya, harus ada yang mengatakan. Oleh karena itu kita memanajemen keuangan dalam rumah tangga itu harus jeli. Artinya semua kebutuhan rumah tangga itu bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab kita sebagai suami. Oh listrik mau apa namanya ngontrak, kalau masih ngontrak, kalau mau makan, mau apa, semuanya kebutuhan kita. Semuanya itu adalah tanggung jawab kita pakai uang kita. Kalau masalah istri membantu, ya itu membantu sifat. Tapi asalnya adalah harta kita yang kita pakai. Ya, harta kita yang kita pakai. Sehingga masyarakat muslimin, ketika kita membeli rumah pun, ya usahakan dari jerih payah diri kita masing-masing. Kalau ada istilahnya bantuan istri, ini bantuannya sifatnya apa? Sifatnya ngasih, hadiah, berarti milik kita. Apa masing-masing punya kepemilikan, seperti saham. Istri punya 50%, suami punya 50%. Itu perkara harus dibicarakan dari awal, dari semenjak awalnya. Misalkan kita beli rumah, kita harus tekankan, ini uang saya 100%, selesai. Sehingga kalau saya mati, ini diwaris. Kalau istri, misalkan kita kurang 100 juta, istri ngasih 100 juta, ini sebagai apa? Hadiahkah untuk saya? Apa pinjemankah? Atau seperti saham, dia punya harta dalam bagian rumah tadi. Misalkan harganya 1 miliar, 100 juta kan berarti berapa? 10%-nya. Ya nanti dihitung gonogininya ketika mati. Itu penting sekali masyarakat muslimin. Kita menyampaikan ini karena kadang bahkan yang kita dapati kadang kasus sampai ke cucunya masih ribut waris. Jadi salahnya waktu pertama ibunya sama anak-anaknya gak bagi waris. Sampai ibunya meninggal, anak-anaknya gak bagi waris lagi, sampai ke cucunya. Cucunya akhirnya mulai ribut, sudah butuh duit. Akhirnya kalau sudah dicucu, ini berbeda urusannya. Karena mereka bukan orang yang berhak secara langsung. Bahaya. Jadi kalau menunda waris, itu menunda perpecahan keluarga. Tinggal pecahnya tok. Dan menundanya tersebut, kedzaliman menumpuk, menumpuk, menumpuk, dan menumpuk. Maka jangan sampai kita membiarkan keluarga kita makan harta orang lain dengan zalim. Sungguh itu adalah ketamakan. Tamak berarti. Bisa dipahami ya. Kalau gak mau dibagi waris, dimakan terus oleh dirinya sendiri, itu ketamakan. Nah untuk bila mindali. Nah, fadhol dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Thank you. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Tariq ibn Abdurrahman an Sa'id ibn Jubair an Abil Hayyaj al-Asadi. Dari Abil Hayyaj al-Asadi, beliau mengatakan kuntu atufu bil baiti. Suatu ketika aku tawaf di Baitullah. Fara'aitu rajulan, aku melihat seseorang yang terus-menerus mengucapkan Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungilah diriku dari syuh diriku, dari kekikiran, ketamakan diriku. Ya Allah, lindungilah diriku dari ketamakan diriku. La yazidu ala dzalik. Berdoanya tidak lebih dari itu. Pokoknya doanya gitu saja. Ya Allah, hindarilah diriku dari ketamakan. Terus seterusnya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya. Ya. Alasan kenapa doanya itu cuma begitu. Hala ini waqad tuqitu syuhha nafsi lam asriq wa lam azni wa lam af'al. Sesungguhnya aku berdoa seperti itu dan aku telah mendapatkan diijabainya doaku. Yaitu aku terlindungi dari ketamakan diri dengan aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah melakukan ini dan itu. Rupanya sahabat tersebut faidar rajul Abdurrahman ibn Auf. Rupanya orang tadi yang terus berdoa seperti itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, antum tahu ini miliardernya sahabat. Miliardernya sahabat. Ada korelasi di sini. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau pengen kaya ya dia harus ngegem. Ngegem itu tahu ya. Terus bakhil, harus tamak gitu ya. Ini salah. Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya raya dari kalangan sahabat, mungkin deretan lima besar sahabat yang kaya raya. Yang nomor satu siapa? Utsman, nomor satu. Kalau itu triliuner sahabat Utsman itu, kalau mau dirupiahkan ya triliuner lah sahabat. Sodakohnya paling banyak dan hartanya pun sangat banyak, luar biasa. Ya. Dan banyak sahabat-sahabat lain yang kaya raya. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib termasuk yang sederhana. Abdurrahman bin Auf yang kaya. Kemudian Anas bin Malik. Abdullah bin Ja'far termasuk yang kaya. Nah, di sini ikhwan fillah jazakumullah, Rupanya perkara yang paling ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah kebakhilan dan ketamakan. Yang menunjukkan bahwasanya untuk menjadi kaya tidak harus dengan bakhil, tidak harus dengan tamak. Ya, justru kedermawanan itu akan mendatangkan rezeki. Ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki. Ya. Bukan dengan kebakhilan dan ketamakan. Tapi dengan kedermawanan jud wa taqwa dan ketakwaan. Itu akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa mendatangkan rezeki adalah istighfar, banyak-banyak istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, ini perkataan Nabi Nuh pada umatnya, istaghfiru rabbakum innalah ampun kepada Allah. Yaitu kaumnya saat itu lagi paceklik. 5 tahun tidak turun hujan. 5 tahun tidak turun hujan, kemudian karena 5 tahun tidak turun hujan menyebabkan mereka berdoanya kepada siapa? Waddaswa Yahud Ya'ub dan Nasr. Yaitu kuburannya orang soleh. Makam keramat. Mereka berdoanya di situ. Maka kemudian bahkan pada riwayat lain, Wadda itu adalah Nabi Syih. Dalam sebuah riwayat, itu adalah makamnya Nabi. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, mereka meminta kepada makamnya Nabi. Maka Nabi Nuh diutus kepada mereka untuk mengingatkan. Itu tidak boleh, itu syirik. Maka Nabi Nuh mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, istighfar, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan mengirimkan dari langit awan secara bergulung-gulung dan memberikan hujan yang terus-menerus. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah ruah, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang lebat dan sungai-sungai yang mengalir derasnya. Syaratnya apa? Istighfar. Jadi kalau kita dagangannya seret, mungkin kurang istighfar. Dagangannya seret ini, sepi ini. Istighfar. Nanti kalau istighfar insya Allah laris. Kok gak laris-laris? Ya dosanya kaken mungkin ya. Atau kita berhusnudzon ya. Kalau sudah kita berdoa, kemudian ya kita yang kita inginkan itu tidak terwujud-wujud secara di hadapan mata kita, husnudzon. Mungkin Allah wujudkan dalam bentuk pahala. Karena doa itu dikabulkan kan dari 3 sisi. Allah berikan sesuai yang kita pinta. Kemudian yang kedua apa? Allah berikan kebaikan yang serupa dengan apa yang dia pinta. Kemudian Allah palingkan kejelekan yang apa? Serupa atau senilai dengan kebaikan yang dia minta. Ya. Atau Allah akan berikan pahala yang besar di akhirat kelak nanti. Ya. Jadi demikian ya. Jangan berputus asa. Jadi dalam Islam ini sangat membenci su'udzon, sangat membenci ya'as. Berburuk sangka dan putus asa. Itu Islam sangat membenci. Wong belum berusaha, saya tidak mampu. Belum berusaha, kok tidak mampu. Anak muda ngomong, kenapa gak kerja? Sudah cari kerjaan, gak dapat-dapat. Saya gak mampu. Wah, kalau zamannya Umar, ada pemuda seperti ini, Umar bin Khattab ngambil pelepah korma, pukul kakinya. Jedor. Ada kisahnya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda kok leyeh-leyeh, jalannya lemes. Ditanya, kamu tidak punya kegiatan? Ya. Diem saja, jalannya loyo. Akhirnya bawa pelepah, pukul kakinya. Dipukul kakinya. Itu Umar bin Khattab dalam mendidik pemuda. Pemuda kok lemes, loyo, putus asa, gak punya masa depan, gak punya cita-cita. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan innallaha yuhibbu tafa'ulal hasan. Allah itu mencintai optimisme yang baik. Optimisme. Dan Allah membenci pesimisme. Contoh dalam akidah, tatayur itu pesimisme. Tatayur tahu? Jadi ada burung gagak, waduh, ada yang mati nih, kan pesimis. Ya. Atau, wah hari Sabtu, apes nih. Nahas ini untuk jualan. Tapi, kalau ada sebuah tanda, kemudian kita optimis, itu malah boleh. Namanya tafa'ul al-hasan. Tafa'ul al-hasan. Misalkan, contohnya, kita lagi apa namanya lagi duduk-duduk, kemudian datang seseorang namanya Sahal. Wah, Sahal datang, berarti akan mudah semua perkara. Ini namanya optimisme, dibolehkan ya. Bahkan kadang ya, ja'al Sahal Sahalallah, datang Sahal, semoga urusan dimudahkan. Ja'an Nur, datang Nur, nawwarahullah, semoga Allah memberikan cahaya kepada kita. Nah, itu namanya tafa'ul hasan. Tidak mengapa dengan itu. Tidak masalah. Namanya tafa'ul al-hasan. Optimisme. Yang penting optimisme itu dijadikan doa kepada Allah. Ada pertanyaan. Kalau ada kupu-kupu hinggap di depan rumah, boleh gak kita katakan, wah ada tamu ini. Boleh gak? Ini optimisme atau tidak? Boleh gak seperti itu? Boleh gak? Tangannya keduten. Wah, penerima duit ya. Boleh gak seperti itu? Kalau antum cuma mengatakan penerima duit atau ada tamu, itu gak boleh. Tapi kalau antum katakan ada kupu-kupu, kemudian semoga ada tamu yang baik. Keduten tangannya, semoga nerima duit. Ya Allah, ya, semoga pertanda nerima duit. Itu boleh. Namanya tafa'ul al-hasan. Artinya dengan sebuah tanda membuat dia berharap kepada Allah. Jadi pahami gak? Jadi bedakan antara tasa'um wa tafa'ul al-hasan. Tasa'um itu berburuk sangka dengan perilaku apapun. Kalau tafa'ul itu berbaik sangka. Tapi berbaik sangkanya itu membawa dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami ini? Jadi pahami? Pokoknya kalau ada tanda baik, segera kita minta kepada Allah. Ya, segera kita minta kepada Allah. Kadang kan orang tua gitu, tangannya keduten, kan terima duit gitu. Ya. Kalau sekedar seperti itu jangan. Tapi keduten gitu. Semoga penerima duit. Ya Allah, semoga bisa menerima duit dan seterusnya. Artinya kita jadikan harapan kepada Allah. Itu kalau kita jadikan sebagai tafaul tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sekedar kepan terima duit gitu. Kalau ini berarti menyandarkan sebab kepada selain Allah, ini tidak bagus. Tidak boleh. Ada yang perbedaannya ya. Ya, kembali kepada Al-Hasyr ayat 9 tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari sifat-sifat ketamakan. Tamak itu adalah yang menghancurkan orang-orang terdahulu. Pertumpahan darah terjadi, hancurnya harta-harta mereka, putusnya silaturahim, semuanya berakar kepada ketamakan ini. Ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.